Sejenak ku terpana menanti kedatanganmu. Oh, janjimu di saat itu ku tunggu dan ku tunggu lagi. Saat demi saat berlalu, kau hadir dengan kostum glamour, rambut di kepalan lapang rock, gaya remaja masa kini. Senyummu yang menawan hati bagai seorang bergaya. Gadis bilang partner diskomu hadir pakai partner diskomu hadir pakai kapi madora, gaun putih ala transparan membuat